Wa salisuha haidun, ai ingkito'hu. Yang ketiga dari empat hal yang mengharuskan mandi adalah keluarnya darah haid. Ini biasanya para fuqaha, para ulama fikih, ini membuat bab tertentu atau bab khusus yang membahas tentang haid ya. Tetapi di dalam Fathul Mu'in ini dimasukkan di dalam pembahasan mandi ya, dimasukkan di dalam pembahasan mandi dan masuk dalam bab sholat ya. Tapi biasanya seperti di Fathul Qorib, para ulama fikih menjelaskan dengan bab khusus tentang haid, nifas dan juga istihadah ya. Jadi keluarnya darah haid ini yang menjadikan seseorang memiliki hadas besar adalah berhenti. Jadi berhentinya mengeluarkan darah haid. Jadi sebenarnya yang mengharuskan seseorang mandi besar atau yang menjadikan seseorang memiliki hadas besar ini tidaklah keluarnya, tetapi terputusnya atau berhentinya darah haid. Makanya di kitab ini ditafsiri atau diberi keterangan ai inqita'uhu. Inqita'uhu artinya berhentinya darah haid. Wa huwa damun yakhruju min aqsarahimil mar'ah fi awqatin mahsusah. Darah haid adalah darah yang keluar dari bagian paling dalam rahim perempuan. Jadi tempatnya, tempat keluarnya atau sumbernya adalah urat yang berada di bagian paling dalam rahim perempuan. Dan darah ini keluarnya di waktu-waktu tertentu yang nanti akan dijelaskan ya, waktu-waktu kapan saja darah dikategorikan darah haid. Wa qallu sinnihi tis'u sinina qamariyatan ay istikmaluha. Perempuan yang mengeluarkan darah haid disyaratkan dia harus sudah genap berusia 9 tahun. Jadi darah yang keluar dari anak kecil yang usianya di bawah 9 tahun itu tidak bisa digolongkan darah haid. Dan 9 tahun ini menggunakan hitungan Qomariyah ya, menggunakan hitungan tahun Hijriyah, tidak menggunakan Masehi. Artinya usianya bisa lebih muda dari 9 tahun hitungan Masehi. Na'am in ra'athu qabla tamamiha biduni 16 yauman fahuwa haidun. Bila seorang perempuan yang belum genap 9 tahun dia mengeluarkan darah. Jadi perempuan yang masih kecil mengeluarkan darah, usianya belum genap 9 tahun, apakah darah itu haid? Ya, usia belum genap 9 tahun tapi sudah mendekati 9 tahun ya, sudah hampir 9 tahun. Apakah darah itu haid? Tergantung kurangnya berapa hari. Di dalam kitab ini kalau 9 tahun kurang 15 hari, jadi patokannya 15 hari ya. Kalau 15 hari ke bawah maka itu haid. Jadi 9 tahun kurang 15 hari, 9 tahun kurang 14 hari hingga seterusnya ke bawah itu darah haid. Tapi kalau 16 hari ke atas ini tidak darah haid. Jadi genapnya usia 9 tahun itu masih masih bisa dikategorikan haid walaupun belum genap asalkan kurang dari 16. Kurang dari 16 artinya 15 ke bawah ya. Jadi kalau 15 ke bawah haid, kalau 16 ke atas tidak haid. Wa aqalluhu yaumun wa lailah wa aktsaruhu 15 yauman. Kaqalli tuhrin bainal haidataini. Darah haid minimal keluar selama 24 jam. Jadi ukuran minimal darah haid adalah 24 jam ya atau sehari semalam. Artinya bila seorang perempuan mengeluarkan darah dan keluarnya itu kurang dari 24 jam maka tidak bisa termasuk kategori haid. Dan maksimal darah haid keluar selama 15 hari. 15 hari ini ukuran maksimal ya. Artinya bila ada darah yang keluar lebih dari 15 hari maka selebihnya itu bukanlah darah haid melainkan darah penyakit atau darah istihadah. Dan jumlah 15 hari ini selain menjadi batas ukuran maksimal haid juga menjadi batas minimal suci. Jadi suci ini juga memiliki masa-masa tertentu, memiliki jumlah waktu tertentu. Minimalnya adalah 15 hari dan maksimalnya tidak ada batas ya. Maksimal suci seorang perempuan ini tidak ada batas, karena memang ditemukan ada beberapa perempuan yang selama hidupnya, semasa hidupnya tidak pernah mengalami darah haid. Dalam arti dari lahir hingga wafat dia selalu suci. Termasuk perempuan itu adalah Sayyidah Fatimah ya. Sayyidah Fatimah putri dari Rasulullah, istri dari Sayyidina Ali, itu termasuk wanita yang dijelaskan oleh sejarah atau para ulama tidak pernah mengalami haid. Wa yahrumu bihi, wallahu a'lamu bisawab.